Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladziina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita selesaikan tentang tanda-tanda i'rab. Kemudian nawasib dan juga jawazim. Kita akan masuk pembahasan yang cukup penting dalam pelajaran nahwu, yaitu tentang al-marfu'at. Qala adadul marfu'ati wa amsilatuha. Adadul marfu'ati wa amsilatiha. Jumlah isim-isim yang dirofak dan contoh-contohnya. Qala Ibnu Ajurum Abu Abdullah Muhammad Ibnu Muhammad Ibni Dawud As-Sinhaji Al-Ma'ruf Ibni Ajurum rahimahullah. Babu marfu'atil asma, bab isim-isim yang dirofa. Ini namanya idhafatu sifa ila mausufihi. Asalnya apa? Bab al-asma al-marfu'at, bab isim-isim yang dirofa. Nah, susunan seperti ini namanya apa? Idhafatu sifa ila marfu ila mausufihi. Sifatnya marfu'at, mausufnya asma. Ini semakna dengan apa? Bab al-asma al-marfu'at, bab isim-isim yang dirofa. Kita baca ta'lif yang nomor 1. Qala al-hamidi wa qaddamaha li'annaha umdatun. Di sini beliau mendahulukan al-marfu'at karena marfu'atu umdah, yang menjadi inti. Wa aqabaha bil mansubati li anna fadlat, dan mengikutinya setelah marfuat diikuti dengan mansubat karena dia fadlat, tambahan bukan inti. Wa akharaha al majrurati li anna al mansubati mahallan. Kemudian disebutkan yang terakhir mahfudzat atau majrurat karena majrurat itu mansubat mahalan, kedudukannya mansub. Silahkan lihat al-kawakib. Qala al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang dirofa ada 7. Wahia al-fa'ilu, yaitu fa'il. Sebutkan dalam ta'liq. Qala al-Kafrawi wa bada bihi likaunihi aslal marfu'ati indal jumhur wa likauni amiliha lafdiyan. Berkata al-Kafrawi, al-Kafrawi ini juga termasuk pensyarah matan al-Ajurmiyah. Musannif memulai dengan al-fa'il karena fa'il itu adalah asal marfu'at menurut jumhur. Asalnya marfu'at adalah al-fa'il menurut jumhur. Alasan yang kedua karena amilnya lafzi. Apa amilnya? Fi'il. Sedangkan mubtada amilnya maknawi, tapi tidak. Kenapa enggak dimulai dari mubtada dulu? Itu alasannya. Di sini beliau memulai dari jumlah fi'liyah. Karena sebagian memulai dengan apa? Jumlah ismiyah, mubtada dulu. Tapi ini dua alasan. Kenapa memulai dengan fa'il? Karena dia asal marfu'at indal jumhur, juga karena amilnya lafzi. Summa qala mu'alliqan ala na'ibil fa'il. Kemudian beliau berkata memberikan ta'liq atas naibul fa'il wa dzakarahu ba'dal fa'il likauni naiban anhu. Dan beliau menyebutkan naibul fa'il salah fa'il karena naibul fa'il itu penggantinya, pengganti fa'il. Wa qala mu'alliqan 'ala al-mubtada'i wal khabari wa qaddamahu 'ala ma ba'dahuma li'annahuma mansukhani wa matbu'ani. Wa dhalika muqaddamun 'ala an-nasih wa tabi'. Nah. Dan dia berkata memberi ta'liq atas mubtada' khabar dan mendahulukan keduanya, mubtada' khabar atas yang setelahnya, isim kana, khabar inna, tabi, marfu, kenapa didahulukan dari itu? Karena mubtada' khabar itu mansukhan, bisa dihapus hukumnya ketika kemasukan kana, ketika kemasukan inna, dan juga matbu' diikuti. Dan mansukh dan matbu' itu didahulukan daripada yang menghapus dan yang mengikutinya. Summa qala mu'alliqan 'ala inna wa akhwatiha wa akharahu wa huwa wa ma qablahu ai ismu kana li anna amilaha nasikhun wa huwa mu'akhkharun kama taqaddam. Kemudian dia memberi ta'liq tentang inna dan surah-surahnya, dan diakhirkan inna dan yang sebelumnya yaitu isim kana karena amilnya nasih, dan itu diakhirkan sebagaimana telah berlalu intaha. Baik, ini yang pertama fa'il, yang kedua wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Istilah lainnya apa? Naibul fa'il. Mana yang lebih bagus? Kita sudah bahas ini, yaitu naibul fa'il. Karena naibul fa'il itu arkhos, ya, lebih ringkas dan lebih mencakup. Tidak hanya maf'ul saja, masdar, dzaraf, jar majrur, termasuk pengganti fa'il. Kalau istilah al-maf'ul itu kan terbatas hanya maf'ul saja, ya. Nah, itu alasan kenapa naibul fa'il itu penamaan yang lebih baik. Wal mubtada wa khabaruhu. Pertama tadi apa? Fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khabar, yang kelima ismu kana wa akhwatiha, isim kana dan saudara-saudaranya, yang keenam khabaru inna wa akhwatiha, yang ketujuh tabi' lil marfu, pengikut terhadap isim yang dirofa'. Wahuwa arba'atu asya, ada empat macam, na'tu wal atfu wat tawqid wal badal, dan na'at, ataf, tawqid dan al badal. Qala syarih wa aqul qad alimta mimma madha anna al isma al mu'raba yaqau fi salasati mawaqi'a. Saya katakan sungguh engkau telah ketahui dari apa yang telah lalu bahwasanya isim mu'rab itu terjadi pada tiga tempat atau tiga keadaan. Mawqi'ur raf' wa mawqi'un nasbi wa mawqi'ul khafdi, tempat rafa', nasab dan khafd. Ya, isim mu'rab itu ada tiga keadaannya, bisa rafa', nasab atau khafd. Walikulli wahidin min hadil mawaqi awamilun awamilu taqtadihi. Masing-masing dari tempat-tempat ini, rafa', nasab, khafd ini memiliki amil-amil yang mengharuskannya, amil yang mengharuskan rafa', amil yang mengharuskan nasab, amil yang mengharuskan jar, ya. Seperti ja'a zaidun, zaidun itu rofa', karena dia ada amil yang merofa'kan yaitu ja'a. Ro'aitu zaidan, ada amil yang menasabkannya, ro'aitu maradu bi zaidin, ada amil yang mengkhafatkannya yaitu huruf jar ba'. Ya, masing-masing tadi memiliki amil, entah itu rofa', nasab atau jar, atau khafat. Waqad syara'a al-mu'allifu yubayyinu laka dhalika ala tafsiri. Dan sungguh mu'alif telah mulai, syara'ahuna bimana bada, mulai menjelaskan bagimu hal itu secara terperinci. Wa bada'a bi dzikril marfu'ati. Beliau mulai dengan menyebutkan al-marfu'at. Alasannya kenapa marfu'at dulu tidak mansubat atau mahfudhat? Li'annahal asyrafu. Karena marfu'at itu lebih mulia. Wa qad dzakara anna al-isma yakunu marfu'an fi sab'ati mawadhi'a. Dan sungguh beliau telah menyebutkan bahwasanya isim itu marfu' pada 7 tempat. Menjadi marfu' pada 7 tempat. Yang pertama, al-awwal idza kana fa'ilan. Jika dia menjadi fa'il, pelaku. Nanti akan datang rinciannya, masing-masing akan dirinci. Ini disebutkan dulu secara global, kemudian nanti akan datang rinciannya. Fa'il, bab fa'il sendiri, bab naibul fa'il sendiri. Wa misaluhu aliyun wa muhammadun. Fi nahwi qawlika hadara aliyun wa safara muhammadun. Yang pertama fa'il atau pelaku, contohnya seperti lafad aliyun dan muhammadun dalam contoh ucapanmu hadara aliyun. Ali telah hadir. Safara muhammadun. Muhammad telah safar. Perhatikan i'rabnya. Hadara fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi fi la mahalla lahu min al-i'rab. Hadara fi'l madi tetap di atas fathhi, tidak ada kedudukan i'rabnya. Aliun fa'ilun marfun bil fi'li wa 'alamatu rafi dhammah dhahira 'ala akhirih. Aliun na'am fa'il marfu dengan fi'il tanda rafa'in dengan dhammah dhahira di akhirnya karena dia isim mufrad. Safara Muhammadun i'rabuha ka i'rabillati qablaha. I'rabnya seperti yang sebelumnya. Baik, yang kedua wa yakuna na'iban 'anil fa'il. Marfu'at yang kedua adalah pengganti fa'il. Wa huwa alladhi sammahu al-mu'allifu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Yang itu yang dinamai oleh mu'alif disebut dengan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nama lainnya apa? Na'ib anil fa'il, pengganti fa'il. Nahwu contohnya al-husnu wal-mata'u. Al-husnu, dahan, al-mata' perbekalan. Min qawlika kuti al-husnu, dahan itu telah dipotong. Wasurikal mata'u, perbekalan itu telah dicuri. Ini secara global dulu ya, Hwan. Nanti akan datang rincian masing-masingnya. Kuti'a fi'l i'rabnya, perhatikan kuti'a fi'lun madin mughayyarus sighah. Fi'il madi yang dirubah bentuknya ya, dari maklum menjadi majhul, dari aktif menjadi pasif. Mabniun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab, tetap di atas fathhi tidak ada kedudukan i'rabnya. Al-ghusnu na'ibu fa'ilin marfu'un bil fi'li wa 'alamatu rafihi dhammah dhahira 'ala akhirih. Al-ghusnu na'ibu fa'il marfu' dengan fi'il tanda rafa'in dengan dhammah dhahira 'ala akhirih, anu isim mufrad. Wa suriqal mata'u i'rabuha ka i'rabil lati qablaha. Suriqal mata'u i'rabnya seperti i'rab yang sebelumnya, yaitu kuti'a al-ghusnu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Adapun pelajaran setelahnya insyaallah pada pertemuan berikutnya bi'inillahi ta'ala. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.